Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah menyampaikan waktu-waktu salat. Kita akan ambil waktu salat yang terakhir karena waktu salat ini yang membutuhkan sedikit rincian, yaitu salat Isya. Telah kita sampaikan bahwa sholat isya itu mempunyai dua waktu. Waktu yang pertama, waktu ikhtiari. Yang mana seseorang dibolehkan sholat di waktu-waktu ini. Ya, bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mempunyai uzur. Nah, tidak sah sholat seseorang kalau lewat dari waktu ini. Kecuali mereka yang mempunyai uzur syar'i. Waktu ikhtiari. Dari kapan? Waktu ikhtiar ini dari habisnya waktu maghrib, ya, atau saat hilang ufuk merah. Nah, ini masuk waktu isya, habis waktu maghrib masuk waktu isya sampai pertengahan malam. Nah, ini waktu ikhtiari dari habis waktu maghrib sampai pertengahan malam. Terkadang seseorang memahami pertengahan malam ini mutlak jam 12, padahal bukan. Ya, waktu pertengahan malam bisa berubah-ubah. Terkadang waktu yang ada pada saat itu. Para ulama mengatakan untuk kita mengetahui waktu pertengahan malam, yaitu dengan membagi masuknya waktu, ya, dari masuknya waktu isya, dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh. Katakan misal masuk waktu maghrib jam 6. Ini awal malam. Ya, masuknya waktu subuh jam 5. Misal, ya. Maka hitung dari jam 6 ke jam 5 itu berapa jam? 11 jam. Nah, 11 jam dibagi 2 berapa? 5,5. 6. Maka 5,5 dari jam 6 itu jam berapa? 6. Dari jam 6, ya. 7, 8, 9, 10, 11, setengah. Berarti setengah 12. Dan itu bisa berubah-ubah tergantung waktu. Maka barakallahu fikum, kalau ada orang yang mau sholat, ya, mengakhirkan sholat, jangan sampai keluar dari waktu ini. Jangan keluar dari waktu ini. Kita sampaikan juga bahwa hukum asal semua sholat itu yang paling afdol dikerjakan di awal waktu. Kecuali sholat isya. Afdolnya adalah diakhirkan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Laula an asyku ala ummati la amartu hadhihi shalah hadzal waqt." Atau bi hadzal makna. Seandainya tidak aku menyusahkan umat ini, niscaya akan aku perintahkan salat isya, pelaksanaan salat isya pada waktu ini. Kapan? Yaitu ketika mendekati akhir malam. Dalam riwayat, ketika naman nisa wasibyan, ketika para wanita dan anak-anak sudah pada tertidur. Nah, tetapi itu kalau misalnya pengerjaan sholatnya dikerjakan di waktu itu. Namun yang terjadi di masyarakat kita, sholat isya dikerjakan di awal waktu dengan berjamaah. Maka yang wajib bagi kita adalah untuk mendatangi sholat jamaah kalau memang jamaahnya dikerjakan di awal waktu, wajib hukumnya. Nah, berbeda dengan wanita tidak wajib jamaah, sehingga yang afdol jika tidak menyusahkan mereka dikerjakan di akhir malam dengan meniatkan mengambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena bermalas-malasan. Bisa tidur dulu kemudian nitip dengan suaminya, nanti bangunkan saya ketika menjelang akhir malam, bangunkan saya jam 10:30 misalnya, atau jam 11. Tidak mengapa. Atau kita jamaah sedang musafir, sedang safar, ya. Kemudian orang yang musafir tidak wajib, ya, untuk mengerjakan sholat jamaah. Kalau misalnya terlewat dari jamaah, sekalian diakhirkan, ya sudah. Kita nanti mampir jam 11, kita sholat jamaah bareng-bareng. Ini dia akan mendapatkan keutamaan daripada mengakhirkan sholat isya. Barakallahu fikum. Hanya saja di tempat kita ini sholat isya'nya di awal waktu, maka wajib untuk kita mendatangi jamaah. Karena sholat jamaah hukumnya wajib. Adapun mengakhirkan sholat pada waktu isya' hukumnya sunnah. Maka jangan sampai kita mengedepankan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Barakallahu fiik. Adapun penjelasan daripada perkataan Syekh wahuwa ahammuha, bahwa masuknya waktu itu adalah syarat sholat yang paling penting. Yang paling penting. Contohnya seperti ini. Ditanyakan kepada beliau, rajulun laqiyahu fi safar qut'a tariq fa akhadhu thiyabahu fa baqiya 'ariyan laysa 'alaihi thiyab. Kurang lebih pertanyaannya, seseorang ya melakukan perjalanan, di tengah perjalanan dirampok atau dibegal ya, kemudian semua hartanya diambil, sama baju-bajunya diambil karena bajunya mahal, katakan romain ya kan, baju mahal diambil juga sama si rampok. Barakallahu fik. Akhirnya dia telanjang. Nah, dia telanjang. Tapi masih dimungkinkan, seandainya dia terus melakukan perjalanan, di depan sana nanti ada kampung, dia bisa dapat pakaian yang lain, entah pinjam, entah beli. Tapi untuk mencapai kampung ini akan kehabisan waktu. Untuk mencapai kampung ini akan kehabisan waktu. Ya, misal sholat zuhur atau misalnya sholat isya lah katakan. Kalau misalnya sampai kampung nanti udah lewat tengah malam. Nah, barakallahu fik. Mana yang harus dia kerjakan? Sholat dalam keadaan telanjang, ya, tanpa pakaian, atau dia menunda sholat sampai untuk ke tempat kampung itu dan dapat pakaian? Dijawab oleh Syekh, sholli wa anta uryan. Salatlah walaupun engkau dalam keadaan telanjang. Li'annal waqta akidu syurutis sholat. Karena sholat pada waktunya itu syarat sholat yang paling ditekankan. Insyaallah engkau mendapatkan uzur disebabkan kejadian yang terjadi pada dirimu. Nah, ini sehingga beliau mengatakan bahwa masuknya waktu sholat itu lebih ditekankan daripada syarat yang lainnya. Tapi kalau misalnya untuk mencapai kota ini masih di waktu itu, enggak akan kehabisan waktu, tahan. Ya, lanjutkan perjalanan sampai di kampung itu engkau mendapatkan pakaian, sholat dalam keadaan tertutup auratnya. Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan kampung ini sampai di kampung tersebut kehabisan waktu, maka sholatlah walaupun dalam keadaan telanjang. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian contoh yang lain. Insanun laisa ma'ahu ma, lakinnahu ya'rif annahu sayudrikul ma'a ba'da khurujil waqt. Ada seseorang ya, dia tidak mendapatkan air. Mau wudu enggak ada air. Tetapi masih dimungkinkan nanti sekitar jam sekian akan datang air. Katakan airnya mati ya. Dia cari-cari air enggak nemu. Akan ada air tapi nanti setelah keluar waktu. Maka apa yang harus dia lakukan? Berwudu atau nanti nunggu air sampai airnya ada? Apa? Tayamum atau menunggu sampai airnya ada? Maka qala Syekh, tayamum, bertayamumlah. Walaupun engkau mengira atau yakin nanti akan ada air, tapi nanti setelah keluar waktu. Maka Syekh mengatakan tayamum, bertayamumlah. Nah, li'annal waqta aqidu syurutis shalah. Karena sholat pada waktunya itu diantara syarat sholat yang paling atau yang lebih ditekankan. Jelas? Ya, barakallahu fik. Wa idza tayammama tsumma wajada al-ma'a ba'da dzalika fala syai'a 'alaihi. Tapi kalau misalnya dia sudah tayammum, sudah sholat, baru ada air, ya, maka tidak mengapa. Misal kita tidak menemukan air, kemudian kita bertayammum, ya, sholat dengan tayamum tersebut. Setelah selesai sholat baru turun hujan. Selesai sholat baru turun hujan. Maka tidak perlu mengulangi sholatnya. Tidak perlu mengulangi sholatnya. Tapi kalau misalnya tidak ada air, kemudian kita tayamum, ya, tidak ada air kemudian kita tayamum. Setelah mau sholat atau saat mau sholat turun hujan. Dan hujan itu memungkinkan untuk kita berwudu. Cukup. Airnya memang hujan deras, bukan rintik-rintik yang tidak memungkinkan untuk berwudu. Batal tayamumnya. Lalu berwudu dengan menggunakan air. Atau saat sedang sholat. Ketika kita sedang sholat, ya, dengan bersuci dari tayamum atau dengan tayamum turun hujan. Ya, hujannya hujan deras, mungkin untuk berwudu, maka batal, ya, dia membatalkan sholat kemudian berwudu. Tapi kalau misalnya sudah selesai sholatnya, maka tidak perlu, ya, untuk berwudu dan mengulangi sholat. Barakallahu fiik. Qala fa sunnah alla yu'idash shalah, maka yang sunnah, yang mencocoki sunnah adalah tidak mengulangi sholatnya. Ya, kalau memang datang air setelah selesai sholat. Hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala kharaja rajulani fi safar. Ada dua orang laki-laki yang melakukan safar. Nah, fahajaratuhuma shalah. Kemudian datanglah waktu sholat. Walaisa ma'ahuma ma. Pada keduanya enggak ada air, ya. Fatayammama sa'idan thayyiba. Kemudian keduanya bertayamum dengan debu yang baik. Fasallaya. Dan keduanya sholat dengan tayamum tersebut. Summa wajadal ma'a ba'du fil waqt. Kemudian setelah selesai dari sholatnya baru dapat air. Baru dapat air. Fa'ada ahaduhuma sholah. Yang satu mengulangi sholat. Ya, biwudu dengan wudu. Dapat air langsung wudu ngulang sholatnya. Walam yu'idil akhar, tapi yang satu lagi tidak mengulangi sholatnya. Ya, dia mencukupkan dengan tayamum yang dia lakukan di awal. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika. Kemudian menceritakan apa yang terjadi terhadap mereka. Faqala lil ladzi lam yu'id. Lalu Rasul berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholat, asabta sunnah, engkau telah mencocoki sunnah. Dengan engkau mencukupkan tayamum dan tidak perlu berwudu lagi, sudah mencocoki sunnah. Itu kalau sholatnya sudah selesai. Tapi kalau masih dalam keadaan sholat, datang air, harus membatalkan sholatnya dan berwudu. Wa adza'atka sholatuk, dan sholatmu diperbolehkan atau sah sholatnya. Wa qala lil ladzi tawaddo'a wa a'ada. Lalu Rasul kembali berkata kepada orang yang berwudu dan mengulangi sholat, lakal ajru marrotain, engkau mendapatkan dua pahala. Nah, akhrajahu Abu Dawud di dalam permasalahan kitab Toharoh. Maka kesimpulannya, orang yang tayamum kemudian sholat, jika sholatnya sudah selesai, tidak perlu lagi dia mengulangi sholat saat mendapatkan air. Nah, tetapi seandainya dia pun melakukan itu, maka tidak mengapa. Tetapi yang mencocok ke sunnah adalah tidak perlu mengulang kembali. Ya, ketika Rasulullah mendapatkan pengaduan dua laki-laki ini, Rasul tidak mengingkari. Nah, barakallahu fiik. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang pertama apa tadi? Masuk waktu sholat. Asyaratu tsani, syarat yang kedua. At-taharatu minal hadatsil asghari wal hadatsil akbar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, harus suci. Apa itu hadas kecil? Yaitu ma aujabal wudu, yang mewajibkan atau mengharuskan wudu. Seperti apa? Buang angin, buang air besar, buang air kecil, ya. Itu hadas asghar, mengharuskan wudu ketika dia mau sholat. Wal hadatsul akbar, adapun hadas besar, ma aujabal ghusl, yang mewajibkan atau mengharuskan mandi. Contohnya apa? Jinabah. Ya. Jinabah, ketika dia mau sholat harus mandi dulu, enggak bisa dengan berwudu, karena wudu itu mengangkat hadas kecil, sementara jinabah hadas besar. Atau haid, nifas. Ya, suci dari haid, suci dari nifas, tidak bisa dengan wudu, harus mandi. 6. Barakallahu fiik. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima salat atau tidak sah salat dengan tanpa berwudu. Hadis rawahu Muslim. Nah, artinya apa? Harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Wala farqa bainan nafilati wal faridah. Dan dalam hal ini suci dari hadas kecil dan hadas besar sama ketika kita mau melakukan sholat sunnah atau mau melakukan sholat wajib. Wala farqa baina sholati laha ruku'in wa sujudin wa sholatun laisa laha ruku'in wala sujud. Atau sholat yang punya ruku, ya, sholat yang ada rukunya, ada sujudnya, atau sholat yang tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Sama, ketika kita mau melakukan sholat, entah itu ada rukunya, ada sujudnya, ataupun sholat yang tidak ada ruku, tidak ada sujud, tetap harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Emang ada sholat yang tanpa ruku, tanpa sujud? Ada, sholat apa? Sholat jenazah. Iya, sholat? Sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah, barakallahu fiik. Adapun sholat yang mempunyai ruku, yang mempunyai sujud, itu pengagungan, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh sholat menghadap kubur, ya, tidak boleh sholat menghadap kubur jika sholat itu mempunyai ruku dan sujud. La tusallu ilal kubur. Jangan sholat menghadap kubur. Barakallahu fiik. Maka nasihatkan kepada antum, di Banten ini banyak masjid-masjid yang dibangun di depannya kuburan, sengaja dibuat, ya, biasanya kuburan orang-orang yang mereka agungkan, mereka tokohkan, mereka kultuskan, entah kiai, entah ustadz, entah sesepuh dan lain sebagainya. Maka jangan sholat di masjid yang di depannya ada kuburan. Para ulama mengatakan tidak sah sholat orang yang di masjid tersebut ada kuburannya, apalagi di dalamnya, ya, ada pun yang di samping, yang di belakang. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak mengapa. Tapi afdolnya kalau ada masjid yang tanpa ada kuburannya, sholat di masjid tersebut. Ya, sholat di masjid tersebut. Itu kalau kuburannya di samping dan di belakang. Tapi kalau kuburannya di depan, mutlak di depannya, tanpa ada pembatas, tidak jalan, tidak pagar, ya, harus meninggalkan masjid tersebut. Jangan sholat di dalamnya, tidak sah. Nah, barakallahu fiik. Adapun sholat yang tidak ada ruku, ya, seperti sholat jenazah tadi, maka tidak mengapa, ya, karena memang tujuannya bukan mengagungkan, tapi untuk memohonkan ampunan, mendoakan si jenazah. Dan hal ini terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim, ya, karena filmarah takumul masjid. Di zaman Rasul ada seorang wanita yang suka membersihkan masjid, ya. Kemudian Rasul tidak melihat. Suatu ketika Rasul tidak melihat. Rasul bertanya kepada para sahabat, "Man dia?" Ya. Kata sahabat, "Matatil barihah." Mereka atau fulana telah meninggal kemarin malam. Nah, telah meninggal kemarin malam. Rasul bertanya, "Afala tukhbiruni?" Kenapa enggak khabarkan aku kalau dia meninggal? Kita salat jenazah bersama-sama. Nah, duluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku kuburnya. Lalu Rasul dibawa ke kuburan wanita itu dan beliau sholat, ya, di hadapan kubur. Nah, ya, itu harus dibedakan. Hadis riwayat Muslim. Nah, barakallahu fiik. Beda dengan sholat yang selain sholat jenazah yang ada ruku dan sujudnya, tidak boleh mutlak sholat di depan masjid yang ada kuburannya, apalagi langsung di depan kuburan. Barakallahu fiik. Ini di Masjid Agung ini. Masjid Agung Cilegon itu ada kuburannya itu banyak, ya, ada beberapa pas di dalam pagar masjid di depan kiblat. Makanya nasihati kepada antum, jangan sholat di situ, harus jangan sholat di situ, cari masjid yang lain. Dan harus hati-hati seperti yang ana sampaikan tadi, di Banten ini banyak kuburan yang sengaja dikubur di depan masjid. Maka hati-hati, lihat dulu kalau memungkinkan antum untuk melihat, lihat. Kalau tidak memungkinkan maka hukumi secara umum sholat di masjid. Tapi kalau kita bisa melihat, lihat, karena depannya biasanya banyak ada di kubur. Ana subhanallah mau sholat di Rangkas, ya, masjid ini ana lihat kuburan. Cari masjid lain ada kuburannya. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini suatu kekeliruan yang harus diluruskan. Barakallahu fiik. Syarat yang kedua apa? Suci dari hadas kecil dan besar. Asyartu salis, adapun syarat yang ketiga, ijtinabun najasah, ya, menjauhi najis atau suci dari najis. Nah, alla yakuna fi thawbika najasatun wala fi badanika najasatun wala fil buk'ati allati tusalli 'alaiha najasah. Jangan sampai ketika engkau salat di pakaianmu ada najis, atau di badanmu ada najis, atau di tempat yang kau pakai untuk salat ada najisnya. Maka kesimpulannya ada berapa yang harus terhindar dari najis ketika salat? Ada tiga. Yang pertama, pakaian, ya, pakaian. Yang kedua, badan. Yang ketiga, tempat, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Apakah di dalam pakaian kita ini ada najis, terdapat najis, atau di badan kita ada najis, atau di tempat yang kita pergunakan untuk sholat ada najis, ya. Kalau ada maka harus diganti, harus dibersihkan. Barakallahu fiik. Idan fajtinabun najasa fi salatati mawadi'a, maka menjauhkan daripada najis pada tiga tempat. Al badanu wasiyabu wal buk'ah, badan, pakaian, dan juga tempat. Nah, makanya enggak boleh sholat di kamar mandi, karena kamar mandi itu tempatnya najis, ya. Kita buang air di situ, ada najisnya. Nah, wadalil, adapun dalilnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bisabi. Ya, Rasul didatangkan seorang anak kecil laki-laki. Sobiyun sogirun lam yakulit to'am, anak kecil yang belum, anak kecil laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI. Biasanya anak kecil yang belum makan makanan itu umur berapa? 6 bulan ke bawah, ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu biasanya masih ASI yang dikonsumsi. Nah, maka kalau bayi itu laki-laki, afwan, ketahui dulu semua air kencing itu najis. Semua air kencing itu najis. Entah kencingnya anak kecil ataupun kencingnya orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Hanya saja terkhusus anak kecil laki-laki yang belum makan makanan, ya, maksudnya belum makan makanan lain kecuali ASI, ini cara pensuciannya beda, ya, lebih ringan. Adapun kencing anak perempuan dari sejak lahir pun sudah najis mutawassithah, najis pertengahan, sama seperti najis kencingnya orang dewasa, harus dicuci. Adapun kencingnya anak kecil laki-laki, maka kita lihat ketika Rasulullah didatangkan kepada seorang anak kecil, Rasulullah suka anak kecil, ya, beliau adalah seorang yang penyayang, didudukan ala hijrihi, di pahanya ngompol, ya, fabal ala sawbi, kencing di pakaiannya, fada'a bima'in fa'atba'ahu iya. Kemudian beliau meminta air dan dipercikkan tempat yang terkena najis tadi. Jadi kalau misalnya anak kita laki-laki kencing di pakaian, dia belum makan makanan apa-apa kecuali ASI, pensuciannya cukup dipercikkan air, sudah cukup, ya. Walaupun misalnya banyak di sini, cukup dipercikkan air. Tapi kalau anak perempuan dicuci, ya, harus sampai hilang najisnya. Barakallahu fiik. Ini dalil untuk pakaian. Nah, kemudian dalil yang lain adalah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabi, ketika Rasul sedang salat bersama para sahabatnya, mengimami para sahabatnya, idh khala ana'alaihi, kemudian beliau melepas kedua sendalnya. Fa wada'ahuma an yasari, diletakkan di samping kirinya. Falamma ra'a dzalikal qaum, ketika para sahabat melihat Rasulullah yang sedang imam ini melepas sendal, alqaum ya'alahum, ikut-ikutan melepas sendal mereka. Ya. Falamma qada Rasulullah salata, ketika Rasul sudah selesai salat, Rasul bertanya kepada sahabat, "Ma hamalakum ala ilqa'i ya'alikum?" Apa yang menyebabkan kalian melepas sendal-sendal kalian? Qalu, kemudian mereka menjawab, "Ra'ainaka alqaitana 'alaik fa alqaina 'alana." Karena kami melihat engkau melepas sendal, kami pun melepas sendal. Subhanallah. Ini sahabat. Ittiba'nya sahabat itu benar-benar total. Apa yang mereka lihat dari Rasulullah langsung diamalkan. Ya. Kalau manusia zaman sekarang disampaikan Quran, disampaikan sunnah, ya. Nanti dulu. Ustaz, saya enggak berkata demikian. Padahal dalilnya jelas dari Quran, dari sunnah. Allahu musta'an. Itulah yang menjadi atau keharusan bagi kita untuk berfaham dengan pemahaman para sahabat, karena mereka benar-benar orang yang mengikuti Rasulullah secara sempurna. Nah, kemudian faqala Rasulullah, inna Jibril alaihi salam atani, saya melepas sendal itu karena Jibril datang kepadaku. Fa akhbarani, dan mengkhabarkan aku, anna fihi ma qadara, bahwa dalam kedua sendal itu, pada kedua sendal itu ada kotorannya, ada najisnya. Nah, waqala, kemudian Rasul berkata, idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur, maka kalau salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaknya dilihat dulu, lihat sendalnya, ada najisnya enggak. Fa in ra'a fi na'laihi qadaron, andai dia melihat di sendalnya itu ada najis, ya, falyamsahu wa yusalli fihi ma, diusap dulu di tanah, digosokin dulu di debu, ya, sampai hilang najisnya. Tidak perlu dicuci karena memang debu itu mensucikan najis. Maka para ummahat, kalau misalnya melewati suatu yang najis, misal kena air kamar mandi misalnya karena pakaiannya menjuntai ke bawah, kemudian dia terus pakai jalan terkena debu, maka sudah suci, ya, barakallahu fiik. Nah, kecuali kalau najisnya ada di tangannya harus dicuci. Ya, tapi kalau najisnya ada di ujung pakaian bawah ini, maka pensuciannya cukup dengan terkena debu tadi. Ya, barakallahu fiik. Nah, adapun dalil tentang wajibnya tempat sholat suci dari najis, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud, ya, sucikanlah rumahku, ya, lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang mendirikan salat, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud, ya, maka tempat juga harus suci. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayusabba ala baulil a'rabi dalbun mimma. Juga di hadis yang lain, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menyiram, ya, menyiram tempat yang dikencingin orang Baduy. Nah, hadisnya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah. Suatu ketika kami berada di masjid bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza'a a'rabiyun, tiba-tiba datang seorang Baduy. Ya, orang Baduy ini orang pedalaman. Ya. Mereka sedikit beda dengan orang kota. Ya, namanya orang pedalaman. Banyak tidak tahu aturan. Faqala yabulu fil masjid. Faqama yabulu fil masjid, tiba-tiba kencing di masjid. Gimana antum melihat ada orang masuk kencing di masjid? Marah, ya kan? Faqala ashabu Rasulillah, mah. Para sahabat marah. Mah. Ya. Cukup. Nah. Atau jangan lakukan. Qala, lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tuzrimuhu, da'u." Jangan kau marahi mereka, jangan kau marahi dia. Tinggalkan, biarkan. Nah. Fatarakuhu hatta bal. Kemudian para sahabat membiarkan si laki-laki Baduy tadi kencing di masjid. Lihat, ini hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ya. Coba kalau misalnya orang Baduy yang kencing di masjid tadi, ketika dimarahi, "Eh, berhenti kamu, jangan kencing di sini." Lari pada dalam kencing. Kira-kira kencingnya akan satu tempat atau ceceran? Berceceran. Dia kencing di sini, dimarahin, lari, acak-acakan, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Sehingga lebih menyusahkan untuk dibersihkan tempat yang kena kencingnya. Ini satu. Kemudian ketika orang lagi buang air disuruh berhenti, apa yang terjadi? akan sakit, ya, bisa menyebabkan sakit apa? Sakit kencing. Kalau bahasa kerennya anyang-anyangan, iya, anyang-anyangan. Orang sini pasti tahu. Ya, ini bisa sakit, sakit ketika buang air. Atau dia akan kaget, ya, dikira wah, ini keras sekali ini Islam, ya. Akhirnya dia meninggalkan dakwah, meninggalkan Rasul dan para sahabatnya, meninggalkan ilmu. Maka barakallahu fikum, dari hadis ini hendaknya kita mengambil pelajaran. Ketika ada orang awam, ya, atau ada orang yang baru ngaji, dia belum faham dengan sunnah, belum faham dengan ilmu, jangan langsung dicerita, ya akhi ini haram, kenapa kamu enggak begini, ini haram, ini begini begitu. Tahan, biarkan dia duduk taklim, atau sampaikan kepada pengajar, ustaz yang menyampaikan, tolong dibahas masalah ini, supaya dia faham. Terkadang seseorang lebih menerima ketika mendapat penjelasan dari taklim dibandingkan orang langsung ini haram. Ya. Ada orang jualan di masjid, haram, jangan jual di masjid. Dia baru kenal ngaji misalnya, akhirnya lari, meninggalkan dakwah. Ya. Kasihan, barakallahu fiik. Maka kita harus tahu atau melihat keadaan orang yang sedang kita dakwahi. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a faqala lahu inna hadhil masajid. Kemudian Rasulullah setelah dia selesai, si badu itu kencing dipanggil. Nah, kemudian Rasul berkata inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Masjid ini enggak boleh dipakai tempat kencing, yang enggak boleh dikencingin. Walal qadar, tidak boleh juga dipakai untuk buang air besar. Innama hiya li dzikrillah, melainkan masjid ini untuk mengingat Allah, untuk sholat, wa qiraatil Qur'an, untuk baca Qur'an. Nah, baru paham. Ya. Dengan perkataannya lembut, jangan langsung dimarahin. Ya, kalau dimarahin orang enggak terima. Barakallahu fiik. Fa amara rajulan minal qaumi faja'a bidalbin min ma'in fashannahu alaihi. Kemudian Rasul meminta air kepada salah seorang sahabatnya, kemudian menyiram tempat kencing tadi dengan air tersebut, ya, barakallahu fiik. Nah, adapun, ya jelas ya, ini dalil untuk harusnya suci, ya, tempat harus suci daripada najis. Ya, Rasul meminta air untuk membersihkan kencingnya si baduy tadi. Nah, apa perbedaannya orang yang sholat tanpa wudu dengan sholat yang ada najisnya? Ya, kalau misalnya orang sholat tanpa wudu, lupa, dia mengira sudah wudu, tapi ternyata belum. Ketika dia ingat belum wudu, harus mengulang sholatnya, karena dia wudu, karena dia sholat tanpa berwudu. Tapi kalau misalnya dia sholat di pakaiannya ada najis, kalau misalnya sholatnya sudah selesai, maka tidak perlu diulang sholatnya. Misal ada seseorang sholat, ya, dia lupa kalau ternyata pakaiannya sudah dikencingin anaknya, berarti najis kan. Dia pakai sholat, selesai sholat dia baru sadar, subhanallah, ini pakaian tadi kena kencing ini. Tapi sudah selesai sholat, ngulang sholat atau tidak? Sah tidak sholatnya? Sah sholatnya. Kenapa? Sebagaimana hadis Rasul tadi, seandainya, ya, ketika Rasul sholat pakai sendal yang ada najisnya, seandainya itu batal sholatnya, niscaya Rasul akan mengulang sholat dari awal. Tetapi Rasul tetap melanjutkan, hanya beliau menyingkirkan sendalnya dan melanjutkan sholat. Barakallahu fiik. Ketika antum sholat di pecinya ada najis, buang, lanjutkan sholat. Tidak perlu mengulang dari awal. Sebagaimana hadis yang barusan kita dengar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat dalam keadaan sendalnya ada najis. Ya, barakallahu fiik. Naktafi bihadza. Kita ganti ke nawaqidul Islam. Barakallahu fiik.